kenal padamu. Rinduku pada laut, di sana dapat aku menyelam. Kubuang kegetiran, berenang bersama cumi-cumi, bicara dengan ombak. Tak pernah sirna cintaku pada gunung, di sana dapat kurebahkan jiwa, menghirup kesegaran, bernyanyi bersama daun-daun, bicara dengan embun. Di sini cuaca telah berubah, kering dan menyesakkan dada. Burung-burung pun akan terbang dan malas berkicau. Semakin berat beban pikiran, semakin sulit untuk bernafas. Kegelisahan merayap ke puncak, suatu waktu dapat meledak. Berkaca dalam diam, bergelimang suasana segar, bunga-bunga kehidupan. Dan menyesakkan dada. Burung-burung pun akan terbang dan malas berkicau. Semakin berat beban pikiran, semakin sulit untuk bernafas. Kegelisahan merayap ke puncak, suatu waktu dapat meledak. Kegelisahan merayap